Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadullah ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها إن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم من النار. إخوتي في الدين أعاذني الله وإياكم. Saudara saudariku kaum muslimin muslimat yang dimuliakan dan dirahmati Allah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah yang telah menganugerahkan pada kita segala kenikmatan, dan Allah telah memilih kita dengan nikmat yang sangat istimewa. Allah anugerahkan pada kita nikmatul Islam, nikmatul iman, nikmatul hidayah, yakni hidayah at-taufiq. Allah bimbing kita semua pada ketaatan, pada amalan-amalan saleh di atas sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini ada nikmat yang sangat-sangat istimewa yang harus kita syukuri pada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fi din azza wa iyyakum, kaum muslimin yang dimuliakan dan dirahmati Allah. Pada kesempatan ini kita akan coba untuk mengunggah tema mukmin yang bermutu berpacu dengan waktu. Kiranya ini mengingatkan kepada kita semua akan nilai dari waktu itu, bahwa waktu adalah sesuatu yang sangat besar nilainya dan hanya Allah pemiliknya yang memiliki waktu. Sehingga Allah memberikan kepada kita waktu ini merupakan anugerah yang besar. Waktu begitu cepat berlalu, berjalan dan tak pernah berulang. Waktu ada tempat kita semua beramal, sehingga datangnya waktu adalah kesempatan. Kemudian hilangnya waktu adalah kerugian. Karenanya Allah sudah ingatkan kita semua dalam firman-Nya yang agung, wal asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Demi waktu, sungguh manusia benar-benar ada dalam kerugian kecuali orang-orang yang mereka beriman, beramal saleh. Mereka mau nasihat-menasihati selalu untuk menetapi kebenaran, dan nasihat-menasihati selalu untuk menetapi kesabaran. Allah menggunakan waktu untuk bersumpah dengannya, menunjukkan betapa besar nilai waktu itu bagi kita manusia sebagai hamba Allah. Dan Allah menegaskan sungguh manusia benar-benar dalam kerugian. Ini seluruh manusia Dan Allah mengecualikan orang-orang yang mereka beriman, yakni mereka yang berilmu dan beriman, yang mengamalkan ilmunya dalam bentuk amalan soleh. Orang-orang yang beriman tiada rugi mereka, karena waktu yang Allah berikan bagi mereka adalah kesempatan untuk beramal soleh. Sehingga orang-orang yang beriman beda tentunya dengan mereka orang-orang munafik dan orang-orang selain mereka. Sehingga Allah katakan, "Afaman kana mu'minan kaman kana fasiqan la yastawun." Apakah orang yang beriman itu sama dengan orang-orang fasik? Tidak mungkin sama. Karena bagi orang yang beriman, waktu itu adalah kesempatan dia beramal saleh. Sebagaimana dicontohkan teladan kita semua, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita benar-benar memperhatikan sisi kehidupan atau ya, kehidupan beliau dalam berjalannya waktu, sungguh apa yang beliau lakukan sepanjang waktu? Boleh dikatakan 24 jam. Beliau menggunakan waktunya untuk ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dari mulai beliau bangun tidurnya, beliau memulai dengan syukur memuji Allah, dengan zikir, membaca Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana walai nusur. Ditambah lagi zikir yang lainnya. Ditambah lagi setelah itu beliau berwudu untuk menunaikan ibadah sholat malamnya. Belum subuh, beliau mendirikan sholat qiyamul lail tahajud. Sampai pada witir. Kemudian datang subuh, beliau tidak lupa 2 rakaat sebelum subuh. Lanjut dengan sholat subuh, berzikir hingga terbit matahari. Beliau ajarkan zikir pagi, zikir petang. Dan ada pula sunnah sholat duha di waktu matahari telah naik tinggi. Di sela-sela kesibukan duniawi, di sela-sela kita mengais rizki, datang saat zuhur, beliau menentukan kita masuk mukmin di waktu zuhurnya. Istirahat sejenak, lalu datang kemudian waktu asar pun kembali beliau ibadah, lanjut zikir petangnya, maghrib lagi datang, isya lagi datang, sampai tidurnya. Subhanallah, itu teladan kita, memberikan contoh bagaimana seorang mukmin menjalani waktu-waktu hari-hari yang berlalu syarat dan penuh dengan ketaatan dan ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yang tentunya ini hanya mampu dilakukan oleh mereka orang-orang mukmin yang mempunyai kekuatan. Kuat di dalam fisiknya, kuat ilmunya, kuat cita-citanya, himmahnya. Sehingga pada orang mukmin itu penuh kebaikan. Lebih orang mukmin yang mempunyai kekuatan sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-mu'minul qawi khairun wa habu ila Allah minal mu'min ad-da'if wa fi kulli khairin ikhris ala ma yanfa'uk wasta'in billah wa la ta'jiz. Beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam mengkhabarkan seorang mukmin yang kuat jauh lebih dicinta dan disayangi Allah dibanding mukmin yang lemah, walaupun pada dua-duanya ada padanya kebaikan. Selemah apapun orang mukmin, tetap dia ada dalam kebaikan karena iman yang Allah anugerahkan padanya. Apalagi dia punya kekuatan. Mukmin memiliki kekuatan secara ilmu, kekuatan secara fisik. Kemauannya kuat, fisiknya mendukung, amalannya pun luar biasa. Subhanallah, bagi mukmin yang seperti lebih Allah cinta. Dan beliau ingatkan kepada kita, bersemangatlah engkau selalu untuk melakukan perkara-perkara yang memberimu manfaat, untuk melakukan hal-hal yang penuh manfaat. Ikhlis, semangatlah. Wala wasta'in bila dan minta tolonglah kepada Allah, wala ta'ji. Jangan engkau lengah. Kita diperintah sekuat apapun ambisi dan niat kita untuk meraih satu manfaat dan kebaikan. Jangan lupa, la haula wala quwata illa billah. Kita sungguh tiada daya kekuatan kecuali pertolongan Allah. Maka perlu ingatkan, wasta'in billah, mintalah tolong kepada Allah dan jangan engkau lemah. Ma'asyiral muslimin, ikhwani fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Ini bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi kita orang yang beriman. Makanya Allah katakan orang yang beriman selamat dari kerugian kalau dia ikuti bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ilmu ia beramal saleh. Dan ikhwan fillah barakallahu fikum, ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah, nikmat iman ini nikmat yang paling besar, karunia Allah paling besar bagi hambanya. Tak bisa dengan dunia. Makanya beliau sampaikan bahwasanya wallahu yu'ti dunya man yuhib wa man lam yuhib wa la yu'til iman illa man yuhib. Allah berikan nikmat dunia kepada yang dicinta juga yang tidak dicinta. Semua Allah kasih nikmat dunia. Tapi nikmat iman hanya Allah berikan kepada orang-orang yang Allah cintai. Sehingga bersyukurlah kita kepada Allah ketika kita hidup diberi nikmat iman. Sehingga gunakan waktu kesempatan yang ada ini untuk kita merajut kebaikan demi kebaikan, rangkai kebaikan demi kebaikan. Sungguh betapa bahagia orang mukmin yang menggunakan waktunya untuk beramal saleh. Sekecil apapun amal yang dilakukan, itu adalah kebaikan yang besar di sisi Allah nantinya. Coba antum perhatikan dalam surat An-Nahl ayat 97. Allah Azza wa Jalla sampaikan, man amila salihan min dakarin aw unsa wa huwa mu'minun. Allah katakan, siapa yang melakukan amalan saleh, baik dia itu laki-laki atau wanita, dia seorang mukmin, seorang yang beriman, maka dengan sebab itu Allah katakan, ya, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan balasan kepada kita ketika kita melakukan amalan saleh, sekecil apapun amalan yang kita lakukan. Dari amalan-amalan soleh, kebaikan yang dicontohkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah katakan walam yannahum hayatan thayyibah. Pastilah kami akan beri dia walanu yannahu hayatan thayyibah. Pasti kami beri dia kehidupan, kehidupan yang baik itu di dunianya. Walanajziyannahum ajran bi ahsani ma kanu ya'malun. Dan kami pasti akan beri mereka balasan yang lebih baik pahala bagi mereka dari apa yang mereka kerjakan itu di akhir. Subhanallah, ikhwani fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Allah subhanahu wa ta'ala mengkhabarkan dalam ayat yang agung ini, yang mestinya menjadi motivasi kita menjadi orang yang paling semangat dalam beramal saleh. Karena Allah akan memberikan balasan demikian besar. Dunia dan akhirat Allah berikan pahala buat kita dan balasan yang baik buat kita. Betapa banyak orang dambakan kebaikan hidup, kesejahteraan, kebahagiaan dunia dan akhirat. Namun ia lupa kuncinya. Padahal kunci keselamatan, kebaikan, kesejahteraan dan kebahagiaan hidup itu adalah iman dan amal saleh. Yang tentunya itu karena ilmu yang benar, amalan yang sesuai dengan sunnah, yang akan membimbing pelakunya pada ikhlas lillahi ta'ala dan akan mengikuti sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, sehingga amalnya diterima Allah subhanahu wa ta'ala. Beda halnya dengan mereka orang-orang kafir wal'iyadzu billah. Allah menggambarkan ketika seorang tidak ada padanya keimanan, sebaik apapun amal yang ia kerjakan tidak memberi baik baginya. Tidak mendatangkan kebaikan baginya di dunia, juga di akhirat. Apalagi dia berbuat jahat. Seperti Allah katakan ketika orang kafir melakukan kebaikan, tidak ada nilainya. Allah sebutkan dalam surat Ibrahim, di ayat yang ke-18, kata Allah Azza wa Jal, مَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ أَعْمَالُهُمْ كَرَمَادٍ اسْتَدَّتْ بِهِ الرِّيحُ فِي يَوْمٍ عَاسِفٍ. Allah gambarkan permisalan, gambaran orang-orang kafir kepada Allah, kepada Rabbnya. Mal amal mereka itu seperti debu yang halus. Diterik panas matahari. Di musim kemarau, ditiup angin yang sangat kencang. Di atas batu yang licin, apa yang terjadi? Terbanglah, terbawa angin. Berhambur tiada guna. Tidak bisa memberi kebaikan pada pelakunya. Di dunia tidak ada nilainya. Di akhirat tidak membawa kebaikan baginya. Sehingga ikhwafillah kaum muslimin rahimani rahimakumullah, bersyukur kita diberi iman oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kita jangan lupa apa yang telah Allah berikan dari ilmu yang kita ketahui dari sunnah Nabi SAW, amalkan menjadi amalan yang saleh untuk mengentaskan diri-diri kita dari kerugian. Karena waktu ini terus berlalu, berjalan, tidak pernah berhenti dan tidak pernah kembali. Isyak yang barusan kita kerjakan itu tidak mungkin akan berulang, akan mundur, meninggalkan kita. Dan isya yang akan datang mungkin besok kalau umur kita masih ada. Itu bukan isya yang tadi kita kerjakan. Sehingga rugilah kita. Maka orang mukmin itu beda dengan mereka. Orang-orang munafik. Allah perintahkan untuk kita orang mukmin dalam surat. Ya, Al-Insya Allah sampaikan. Fa'idha faragta fansab. Dan bila engkau telah selesai melakukan satu amalan, bangkitlah untuk mengerjakan amalan berikutnya. Dan engkau telah selesai melakukan satu kebaikan, bangkit, lakukan kebaikan berikutnya. Jangan kau pernah merasakan puas, ah sudah. Lalu berhenti beramal, jangan. Ini etos orang mukmin dalam beramal, tidak pernah surut semangatnya, tidak pernah mundur. Ya. Terus bangkit semangat dan terus maju. Sehingga Allah subhanahu wa ta'ala cinta orang-orang yang punya kekuatan himmah, niat, kekuatan ilmu, kekuatan amal dalam mengamalkan ilmunya. Allah cintai mukmin seperti ini. Jangan kita seperti yang Allah gambarkan tentang mereka, orang-orang munafik, mengaku beriman, ya, tapi mereka menipu diri-diri mereka. Dikatakan oleh Allah dalam surat An-Nisa 142, innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Allah katakan dalam firman-Nya, sungguh orang-orang munafik mereka itu menipu Allah, padahal kata Allah dia sendiri menipu diri mereka sendiri. Sebenarnya surat Al-Baqarah katakan, wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wal yawmil akhir wa ma hum bimumin. Mereka mengaku iman pada Allah dan yaumil akhir. Mereka tidak beriman. Yukhadi'una Allah wal ladina amanu. Mereka menipu Allah, menipu orang beriman. Wa ma yahdauna illa anfusahum, padahal tidak tipu mereka sendiri. Di samping itu kejelekan mereka dikatakan oleh Allah Ta'ala, wa idza qamu ila sholati qamu kusala yurauna an-nas. Allah katakan, dan ketika mereka berdiri mendirikan salat, mereka berdiri dalam keadaan malas-malasan, mereka riya pada manusia. Wala yadhkuruna Allah illa qalila. Mereka tidak banyak berzikir kepada Allah. Ya. Mereka hanya sedikit saja mereka ingat Allah, berzikir kepada Allah. Ini orang-orang munafik. Jangan kita orang mukmin kayak mereka. Datang sholat terlambat. Ya. Selesai salam langsung lari. Orang dia bilang salam kelepat. Begitu salam langsung menyat. Lari. Begitu salam langsung beranjak pergi. Tidak begitu. Para sahabat radhiyallahu anhum berlomba dapatkan shaf pertama. Sehingga dapatkan takbir pertama bersama imam. Selesai salam mereka duduk untuk baca doa zikir seperti Rasulullah SAW. Tapi di zaman kita, subhanallah, Jum'at datang, khatib sudah selesai khatib khutbahnya. Jum'at sedang ditegakkan sholatnya. Selesai salam, imam langsung tancap naik motor, gas, pergi. Bukan begitu. Tapi mukmin ini menggunakan kesempatan waktunya. Karena memang betul-betul kita ini berpacu dengan waktu yang terus berlalu begitu cepat dan tidak akan kembali lagi kita dapat. Sehingga kita diperintahkan, ikhlis ala mayan fauk, semangatlah engkau meraih sesuatu yang bermanfaat. Jangan lupa minta tolong kepada Allah. Jangan merasa lemah. Nah, kita berlindung kepada Allah dari penyakit lemah dan penyakit malas. Yang bahaya itu ketika seorang terkena penyakit malas. Ini penyakit munafikin. Mukmin tidak ada padanya penyakit ini. Nah, mukmin punya sifat semangat melakukan kebaikan. Sehingga Rasulullah SAW berdoa, Allahumma inni a'udzubika min hammi wal hazan wal 'ajzi wal kasal. Berlindung dari al-'ajz, yakni kelemahan, wal kasal, kemalasan. Kalau karena lemah, tidak berdaya, tidak ada kemampuan, mungkin ada uzur kita dari Allah, tiada dosa. Namun kalau kita meninggalkan sesuatu karena malas, ini adalah dosa. Tidak ada uzur di hadapan Allah. Kenapa kamu tidak sholat? Malas. Kenapa tidak puasa? Malas. Kenapa tidak ngaji? Malas. Kenapa tidak? Malas. Subhanallah. Tidak layak seorang mukmin ada padanya sifat ini. Nas'alullah salamah wal'afiyah. Semoga Allah menjaga kita dan menyelamatkan kita dari penyakit malas ini. Ma'asyiral muslimin, ikhwani fi din, rahimani wa rahimakumullah. Nah, karena sifat kita manusia terkadang muncul sifat malas, kadang muncul sifat lemah, kurang semangat. Sebagian digambarkan Rasulullah SAW, inna likulli amalin jarrah, wa likulli siratin fatrah. Sungguh amalan itu ada saat-saatnya orang semangat, menggebu-gebu. Kadang-kadang meluap-luap semangatnya sampai ya hampir-hampir tak terbendung. Tapi masa-masa semangat ini kadang juga muncul. Datang masa-masa fatrah. Masa-masa melemah, putur, lembek. Tidak ada berdaya, tidak ada lagi semangat. Hilang sama sekali semangatannya. Sehingga tidak lagi datang taklim, tidak lagi datang jamaah, tidak lagi ya lakukan kebaikan. Nah, ini yang bahaya. Sehingga untuk itulah terapinya Allah juga ingatkan supaya kita saling mengingatkan apa? Tawasau bilhaq, tawasau bisabr. Kita harus saling mengingatkan, menasihati. Agar kita sama-sama dengan saudara-saudara kita mukminin selalu di atas al-haq. Saling nasihati dengan kebenaran. Juga agar nasihat-nasihat dalam menetapi kesabaran. Kita ingatkan saudara kita, ya akhi, jangan engkau putuskan kebaikanmu dengan berhenti amalanmu. Hajutmu jangan berhenti, dulu engkau semangat, tapi sekarang tak lagi. Sabar, sabar, sabar, ya akhi, wahai saudaraku, sabarkan dirimu dengan sholat malammu. Sabarkan dirimu dengan puasa-puasa sunnahmu. Sabarkan dirimu dalam menuntut ilmu. Sabarkan dirimu dalam zikir selalu. Niat ikhwa barakallahu fikum. Seperti yang Allah katakan, ingatkan kepada Nabi SAW dan kita semua tentunya. Apa kata Allah dalam firman surah Al-Kahfi? Ayat 28 Allah katakan, wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashi. Sabarkan dirimu untuk selalu bersama mereka, orang-orang yang senantiasa dia beribadah, berdoa, menyeru kepada Allah di waktu pagi maupun di waktu petang. Kau perintahkan, sabarkan dirimu, karena memang sungguh ikhwah barakallahu fikum, amalan soleh ini bukan pekerjaan kita bekerja kepada manusia yang langsung dapat upah, dapat gaji, dapat bayaran. Sehingga jiwa kita terkadang terkena godaan syaitan, bujuk rayu syaitan, bimbingan apa ya, bujukan iming-iming syaitan, tergiur dengan dunia. Nah itu, ya, nampak pahala. Nah Allah perintahkan, sabarkan diri bersama mereka, orang yang menyeru kepada Rabbnya, bil ghadati wal 'ashi, baik di waktu pagi maupun di waktu petang, yuriduna wajhahu, yang mereka selalu mengharap wajah Allah. Wala tad'ainaka anhum turidu zinata hayatid dunya, jangan sekali-kali kau palingkan pandangan dari mereka, kau tujukan kepada orang-orang kaya karena kau menginginkan kehidupan dunia. Wala tuti man aghfalna qalbahu an dzikrina, jangan pula engkau taati mereka, orang-orang yang lalai hatinya dari ibadah, dari zikir kepada kami, kata Allah. Wattabahawahu, dan jangan kau ikuti mereka, orang-orang yang ketawa nafsu. Wa kana amruhu furuta, adalah urusan mereka itu sia-sia. Sungguh orang mukmin yang menyadari akan besarnya dari waktu, tidak mungkin dia akan sia-siakan. Seperti seorang yang dia, seorang pedagang menyadari betapa besar nilai uang, dia simpan baik-baik uangnya. Untuk tambahan modal, untuk kulaan, untuk ini, untuk itu. Dia simpan baik-baik uangnya. Sehingga mereka merubah. The time is many, istilahnya. Tiada waktu kecuali harus ada uang dapat. Nah kita orang mukmin bukan itu. Kita orang mukmin dengan waktu berjalan, kita beramal soleh, menabung untuk kebaikan kita di akhirat. Sehingga Allah subhanahu wa ta'ala menyeru kepada kita kaum mukminin, menganjurkan dan memotivasi selalu kepada kita. Seperti tadi kita diperintahkan, kalau engkau selesai mengerjakan suatu pekerjaan, jangan berhenti. Kerjakan berikutnya. Ya, jangan berhenti merasa puas pas sudah. Merasa sudah zakat, sholat. Merasa sudah rajin sholat, tidak perlu zakat. Jangan. Nah, kerjakanlah semua kebaikan yang kita mampu. Sampai yang terkecil, kata Rasulullah SAW, la tahkironna minal ma'rufi syai'ah. Jangan kau abaikan kebaikan sekecil apapun. Wala antaka akhaka wajhin talqin, walaupun kau hanya memberi senyum manis mukamu kepada saudaramu. Lihat ikhwah barakallahu fikum. Ketika kita enggak bisa sedekah dengan harta, jalan ketemu assalamualaikum dengan senyum, jalan assalamualaikum dengan senyum. Itu sedekah kebaikan dari senyuman kita. Subhanallah. Tidak harus kita kaya dulu bersedekah. Dan Allah katakan dalam ayat yang lain, motivasi buat kita. Dalam ayat disebutkan surat Ali Imran 132. Allah berfirman, وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ أَرَضُهَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ. Sampaikan, bersegeralah kalian untuk meraih ampunan dari Allah Rabb kalian. Yakni bersegera kita beramal saleh. Karena kata Allah, innal hasanat yudhibna sayyiat. Kebaikan-kebaikan itu akan menghapuskan kejelekan-kejelekan. Maka Allah perintahkan bersegera kalau engkau diajak pada kebaikan. Jangan nunda-nunda, jangan kita ini ya malas-malasan. Jangan seperti itu. Allah menyeru, segera. Pada ampunan dari kalian, dan segera kalian untuk meraih surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Allah sediakan itu bagi mereka orang-orang yang bertakwa. Juga Allah sebutkan dalam surat Al-Hadid ayat 21, Allah sampaikan dalam ayat yang agung tersebut, Sabiqu ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha ka'ardis samaa'i wal ardh uiddat lil ladzina aamanu billahi wa rusulihi dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha' wallahu dzul fadlil 'adzim. Allah sampaikan dalam ayat agung ini, berlomba kalian, ayo percepatan kalian, berlomba-lomba kalian. Coba perhatikan, yang namanya orang berlomba, itu pasti dia untuk meraih terdepan, meraih yang pertama. Itu yang Allah maukan, ayo kembali bersegera cepat-cepat. Bukan terserah kamu, mau enggak ini. Subhanallah, Allah perintahkan kita segera kalian berlomba untuk meraih ampunan dari kalian dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Allah siapkan itu janjinya untuk siapa? Surga yang sedemikian nikmatnya, sempurnanya, keindahannya luar biasa sampai belum pernah mata kita memandangnya, telinga kita mendengarnya, hati kita membayangkannya. Allah siapkan lilladzina amanu, untuk orang-orang yang mereka beriman, billahi wa rasulihi, beriman kepada Allah, beriman kepada rasul-rasulnya, yakni kita beribadah kepada Allah dengan ikhlas dan mengikuti rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Allah siapkan itu bagi orang-orang yang beriman pada Allah dan rasulnya. Dan Allah sebutkan dzalika fadlullah yu'tihi may yasha, itu adalah karunia Allah yang Allah berikan kepada orang yang Allah kehendaki. Wallahu dzul fadlin azim, dan Allah zat yang memiliki karunia amat sangat besar. Namun sangat disayangkan, sedikit dari kita yang sadar akan besarnya nilai waktu, besarnya nilai kesempatan yang Allah berikan. Kenanya Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam seperti dalam hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nikmatan maghbunun fihima katsirun minan nas, dua kenikmatan yang manusia kebanyakannya terlena, lalai padanya, tidak menggunakan semaksimal mungkin untuk kebaikan dalam hidupnya. Yang manakah nikmat itu yang banyak manusia lalai, terlena, tidak menggunakan untuk kebaikan dan manfaat dalam hidupnya? Yaitu nikmat as-sihhatu wal faragh. Nikmat Allah beri dia kesehatan, nikmat Allah beri dia kesempatan. Sekarang kita lihat, ikhwah barakallahu fikum, ma'asyar muslimin, rahimin rahimakumullah, saat-saat corona, wabah menanda negeri kita, Indonesia, dan secara umum dunia. Kita diperintahkan untuk tinggal di rumah saja, ibadah di rumah, ya belajar di rumah, ya istilahnya juga makan minum usaha di rumah. Nah, berarti ini kesempatan. Dan Allah sudah beri kita kesempatan banyak waktu di rumah. Kita banyak dijaga, ya kita sudah dijaga oleh Allah dari wabah, sehat walafiat kita dan anak-anak kita, istri kita semua sehat. Coba kurang apa? Jangan kita kemudian justru dipakai maksiat. Kesempatan Allah berikan ini nikmat yang luar biasa. Jangan dipakai untuk maksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kesempatan di rumah, banyak-banyak ibadah, tegakkan sunnah-sunnahnya yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bimbing istri kita, anak-anak kita, ayo kesempatan kita banyak-banyak doa, istighfar, taubat pada Allah. Ya, supaya Allah angkat wabah ini, kita bisa kembali aktivitas normal. Negeri kita juga demikian, ya. Subhanallah. Nah, banyak manusia justru ketika diberi sehat, dihabiskan waktu sehatnya, kesempatannya untuk mengais rezeki, untuk mencari uang. Siang kerja tidak cukup, tambah lagi lembur, malam hari dia pun kerja. Mumpung apa? Mumpung kuat, mumpung sehat, mumpung ada kesempatan. Siang malam kerja terus, peras keringat, habis-habisan, banting tulang, sampai ya tulang ngilu-ngilu. Hancur istilahnya. Nah, giliran Allah cabut nikmatnya, karena tidak ada syukurnya, Allah cabut, sehat dicabut. Sehingga ketika sehatnya hilang, tidak ada lagi kesempatan untuk kerja, karena tidak kuat lagi bekerja. Waktu berlalu tidak bisa kerja, karena tidak sehat. Akhirnya apa yang terjadi? Aset-aset yang sudah didapat, ketika ia peras keringat banting tulang waktu sehatnya, untuk mencari uang, uang yang sudah tersimpan di bank, uang yang sudah dibelikan tanah untuk aset-aset masa depannya, rumah, gedung, dan yang lainnya, mulai digunakan satu persatu. Tabungannya dipakai untuk cari kesehatan. Bayar dokter, tebus obat, periksa sana, putusan dokter harus begini, harus begitu, operasi ini, operasi itu. Sampai aset-aset semua terjual. Sakit belum hilang. Sehingga dia dalam keadaan kembali fakir, sudah-sudah fakir, tidak lagi punya uang, sakitnya masih ada bekasnya. Stroke-nya tidak hilang, mati sebelah atau mati badannya separuh atau mati total. Nah itu dia. Kerugian atau keuntungan? Rugi, dia menyesal masih hidup, waktunya sudah hilang, kesempatan tiada. Maka orang mukmin tidak demikian. Dia ingat kesehatan dari Allah, rizki Allah yang memberi. Makanya kata Rasulullah SAW, untuk kita renungkan sabda beliau, man asbaha minkum aminan fi sirbihi mu'afan fi jasadihi walahu kutu yaumihi faka'annama lahizat minad dunya wa hadhafiriha. Barang siapa di antara kalian yang pagi hari dalam keadaan ia sehat, aman ya, dalam keadaan aman, hartanya aman ya, dirinya, keluarganya tidak ada wabah, penyakit, musibah, bencana, aman, tiada gempa, tiada tsunami dan yang lainnya, dan keadaan dia itu mu'afan fi jasadihi, selamat badannya, sehat walafiat, tidak ada penyakit, tidak ada keluhan. Walahu kutu yaumihi, dan ia dapatkan hari itu untuk makan bersama keluarganya, rizkinya masih ada makanan di rumah. Ini orang, kata Rasulullah SAW, itu seperti halnya orang yang telah dapatkan dunia dengan seluruh isinya. Ya ikhwa barakallahu fikum. Kita mestinya pagi subuh, bangun subuh, sudah bisa bangun, mata kita bisa terbuka, bisa lihat kembali, alhamdulillah. Telinga kita masih dengar azan, alhamdulillah. Kaki kita digerakkan, masih bisa melangkah ke masjid, alhamdulillah. Atau paling tidak, karena di rumah corona, kita bisa kamar mandi, berjalan sendiri, enggak dipapa. Alhamdulillah, kaki kita masih bisa kerja normal. Tangan kita masih bisa kerja. Alhamdulillah. Syukur selalu kepada Allah. Ingat. Kita banyak memuji Allah. Itu akan memasukkan kita ke dalam jannah. Subhanallah. Ighafillah barakallahu fikum. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Ini nikmat Allah. Kita hendaknya benar-benar lihat. Waktu sekali lagi ini kesempatan yang Allah berikan. Tidak akan berulang. Kalau kita tidak menggunakan, maka kita akan kena hukuman. Maka kata Ali bin Abi Thalib, ya, al-waktu kasyif. Waktu itu ibaratnya seperti pedang. Kalau enggak kita gunakan sebaik mungkin, ya, pedang bermata dua istilahnya. Kalau kita enggak baik-baik menggunakannya, kita akan menebas leher kita sendiri. Terkena diri kita sendiri. Waktu akan memotong kesempatan bagi kita, habis berlalu, tak ada kebaikan yang kita dapatkan. Karenanya, ikhwah fillah barakallahu fikum, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Beliau telah membimbing para sahabat yang masih muda-muda, usianya masih belia. Seperti halnya Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma menuturkan kepada kita ketika masih mudanya, ketika itu masih kanak-kanak bahkan ya, usia-usia 10-an tahun kurang lebihnya. Beliau mengatakan bahwa akhadha Rasulullah SAW bimankibai. Beliau Rasulullah SAW memegang pundakku, lenganku ya, atau badanku dengan ya, ini merupakan sentuhan sayang, kasih sayang begitu mesraknya beliau artinya kepada anak-anak. Faqala, kemudian beliau bersabda, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abidus sabil aw 'abirus sabil. Kata Rasulullah SAW, jadilah engkau di dunia seakan-akan engkau adalah orang asing. Seorang yang tinggal di negeri asing, dalam kondisi asing dia. Tentunya dia tidak betah lama-lama. Akan pingin segera pulang ke negeri aslinya. Dan tidak mungkin dia berkeinginan mau bangun istana dulu di negeri asing. Ya, bangun rumah, terus dia betah lama-lama di sana. Tidak mungkin. Dia pasti akan rindu ke negeri aslinya dan ingin segera pulang cari bekal untuk cepat pulang. Itu orang di negeri asing. Ya seperti hanya TKI yang kerja luar negeri umpamanya. Dia inginnya begitu dapat uang segera pulang. Kalau enggak terikat perjanjian sekian tahun, sekian bulan. Dapat uang pulang karena rindu negerinya. Ada istri di sana, ada ibu di sana, ada anak di sana, di negerinya. Sedangkan kita dijanji oleh Allah negeri kita itu di surga, di akhirat. Ada bidadari di sana, ada kenikmatan di sana. Kita akan sehat selamanya, tidak akan sakit, kita akan bahagia terus, tidak akan sedih. Nikmatnya tidak akan berkurang, bahkan istri kita akan tambah cantik, tambah cantik. Nah, kita di dunia istri yang kita makin tua makin, ya begitu aja kita rindu, apalagi kalau enggak rindu ke bidadari kita yang Allah janji di surga, terlalu. Rugilah orang mukmin enggak ada rindu. Ya, subhanallah. Sehingga yaqfilah barakallahu fikum, beliau tanamkan kepada Ibnu Abbas Ibnu Umar radhiyallahu masih muda ini. Jadi angkos orang asing atau orang yang dalam perjalanan. Ya, kita ikhwah barakallahu fikum, ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah umpamanya, seenak apapun kita di bandara, di ruang tunggu, kita enggak mungkin akan lama-lama di situ tidur-tiduran, makan-makan, istirahat santai-santai. Enggak mungkin akan betah lama di situ. Kita hanya sekedar menunggu kapan kita dipanggil penumpang dengan nomor penerbangan sekian akan masuk ya, pesawat pergi berangkat. Itu yang kita tunggu. Nah, kita sadar tidak sadar, yang menunggu kita itu kematian, itu yang kita tunggu sebenarnya. Kita akan berjalan dengan kematian kita, berpisah dengan dunia. Yang kita tunggu hanya itu. Dan ingat, kematian itu lebih dekat kepada kita daripada sholat isya yang kita kerjakan ini. Sebab yang sudah berlalu akan menjauh, sedangkan yang akan datang itu dekat. Semua yang akan datang itu dekat dengan kita. Sehingga yaufilah ma'asyiral muslimin rahimakumullah, perhatikan. Makanya kata Ibnu Abbas radhiyallahu Ibnu Umar anhuma, beliau mengingatkan kepada kita, wa kana Ibnu Umar radhiyallahu anhuma yaqul, "Idza amsayta fala tantadir as-sabah wa idza asbahta fala tantadir masa'." Bila mana engkau ada di waktu pagi atau di waktu sore, jangan engkau tunggu, ah besok pagi juga. Ketika diseru untuk beramal sholih waktu sore, bilangnya besok pagi saja. Jangan. Begitupun ketika engkau di waktu pagi, jangan kau bilang, nanti sore sudah. Nanti sore aja. Sebentar saja. Inilah penyakit. Tulul amal, panjang angan-angan. Ini penyakit menghinggapi banyak orang kita semua termasuk. Sering seperti itu. Nanti sebentar saja. Nanti saja, sore saja, besok saja, lusa saja. Apakah engkau jamin usia kita akan sampai besok? Itu yang kita sadari. Makanya katakan insya Allah. Ya, kalau Allah menghendaki. Dan beliau ingatkan pula kepada kita, wa fil barakallahu fikum ma'asyiral muslimin rahimakumullah, wa khudh min sihatika limaradika, wa min hayatika limautika. Kata Ibn Umar dan Umar, gunakan maksimal mungkin. Gunakanlah semaksimal mungkin sehatmu untuk sakitmu. Gunakan dari waktu sehatmu untuk sakitmu. Karena apa? Iwafillah barakallahu fikum, ma'asyar muslimin rahimahumullah. Ketika kita dalam keadaan sehat, kita menggunakan kesehatan kita, maksimalkan untuk beramal soleh, melakukan amal-amal taat, maka ketika sakit datang, walaupun kita tidak bisa melakukan seperti ketika kita sehat, pahala amalan-amalan yang kita kerjakan waktu sehat, biar kita sakit tetap dapat, walaupun kita nggak kerjakan karena sakit. Kita terhalang karena sakit atau safar. Tapi ketika kita mukim, kita melakukan amalan seperti umpamanya. Ketika kita mukim, sholat tahajud, kita kerjakan, witir, kita kerjakan, sholat fajar, dua rakaat kita kerjakan, subuh kita jamaah, puasa sunnah. Nah, ketika kita safar, tidak bisa lakukan itu, Allah tetap memberikan kebaikan. Begitu pun ketika kita sakit, Allah berikan kebaikan. Pahala dari amalan kita waktu sehat. Makanya kata beliau, gunakan dari sehatmu untuk sakitmu, dari hidupmu untuk matimu. Maksimalkan hidup kita. Beramal soleh untuk bekal kita mati nantinya. Karena orang mati enggak lagi bisa beramal. Mungkin orang sakit mati bisa, walaupun tidak sempurna kayak orang sehat. Nah, ini lihat ya fil barakallahu fikum, bimbingan Rasul SAW kepada kita mukmin untuk tidak menjadi pemalas. Mukmin menjadi orang yang semangat, seret istilahnya. Ya, punya etos yang tinggi dalam beramal soleh. Semangat. Idza faraghta fansub. Bila engkau selesai dari satu amal, bangkit ayo. Karena kita punya janji. Ya ikhwan barakallahu fikum. Itu orang kadang mengherankan memang kita manusia ini. Hanya dijanji kalau engkau kerja sesuai jam kerja siang hari sekian jam, satu bulan kau dapat gaji sekian, tapi kalau engkau lembur, tambah lembur sekian juta tambahannya, semangat. Siap lembur? Siap. Subhanallah. Tanpa pikir resiko kerja, kadang walaupun kerjanya berat, siap. Kenapa? Nilai nominalnya dapat sekian juta, semangat. Padahal Allah sudah janji untuk kita, jangan kau tinggalkan dua rakaat fajar. Dikatakan Rasulullah SAW, rakaatayil fajri khairun minad dunya wa ma fiha. Dua rakaat fajar itu lebih baik bagimu pahala di sisi Allah daripada dunia dengan seluruh isinya. Kira-kira berapa harganya itu? Kalau diuangkan tidak bisa. Namun kita bangun subuh itu malas, luar biasa kan. Sehingga kata Rasulullah SAW itu ada bagi orang munafik yang paling berat sholat itu sholat isya. Karena mereka nggak lihat orang. Dan kita orang mukmin tidak ada lima waktu tetap semangat. Nah, dan afila barakallahu fikum, beliau Rasulullah SAW menyatakan kepada kita, jangan kita ini menunda-nunda. Kenapa? Kita ini tidak tahu fitnah yang akan menimpa diri kita. Baik berkenaan dengan kesehatan kita, berkenaan dengan kesempatan kita, atau harta kita, atau anak kita, atau yang lainnya. Kita boleh ingatkan dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Anna Rasulullah SAW qol, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, badiru bil a'mali fitanan. Taqita'il layli mughlim. Yusbi rajul mu'mina wa yumshi kafira. Wa yumshi mu'mina yusbi kafira. Yabi'u ahduhum dinahum bi'aradin minat dunya. Rawahu Tirmidzi. Beliau bersabda, bersegeralah kalian beramal soleh. Segera kalian amal-amalan soleh. Sebelum fitnah itu datang. Karena fitnah datang itu kayak potongan malam yang amat sangat gelap gulita. Lihat digambarkan. Fitnah itu seperti potongan malam gelap gulita. Sampai orang dalam kondisi seperti ini gelapnya, tak berdaya dan tidak bisa bikin banyak hal. Tidak bisa berbuat apa-apa. Serba salah dan serba khawatir. Mau melangkah khawatir, takut ada sesuatu depannya dan dinabrak, mundur tidak tentu selamat, berdiam juga tidak tentu selamat. Karena gelap tidak tahu sekitarnya. Dan hati-hati kita. Ini gambaran fitnah yang melanda. Nah, kalau tiba-tiba datang sakit, apa yang terjadi? Atau tiba-tiba datang fakir, apa yang terjadi? Dulu ketika kaya, banyak harta, disuruh untuk zakat, disuruh untuk infak. Nantilah. So, ketika ada keuntungan sekian, besok kalau untung 5 juta. 5 juta dapat, besok kalau untung 10 juta. Nunda, begitu terjatuh, bangkrut. Satu pun lagi bisa diberikan. Fitnah. Sehingga beliau katakan, karena dasarnya fitnah sama-sama seorang dalam keadaan pagi hari beriman, di sore hari dalam keadaan menjadi kafir sudah. Dan pagi ya sore hari dalam keadaan beriman, di pagi hari sudah menjadi kafir. Dia menjual agamanya dengan sesuatu dari dunia yang diinginkan. Dia jual. Hanya untuk kepentingan dunia, agamanya dijual. Lihat ya fila barakallahu fikum, istilahnya dijual. Karena ia tukar. Untuk mendapatkan dunia, dia tukar agamanya. Ia korbankan agamanya, ia relakan agamanya. Ya. Ya fila barakallahu fikum, seperti orang rela untuk membeli air minum karena kehausan, dia tidak dapatkan air, rela menukar emasnya, uangnya. Apa yang dimiliki? Seperti orang sakit karena untuk sehat, dia rela mengeluarkan segalanya. Rumahnya dijual, tidak apa-apa nak, dijual rumahnya. Yang penting bapak sehat, tidak apa-apa nak, uang di tabungan, ambil saja. Yang penting bapak sehat, terus satu-satu-satu, aset-asetnya dijualnya. Rela ia untuk menukar sehat. Ya, segalanya dibelinya, dikeluarkannya. Belum tentu dia sehat. Makanya, ikhwah barakallahu fikum, jangan seperti itu. Dan dalam hadis yang lain, beliau Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita. Hadis Imam At-Tirmidzi, beliau mengingatkan kepada kita dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Badiru bil a'mali sab'an." Bersegeralah kalian untuk beramal saleh, lakukan amalan-amalan saleh sebelum datang 7 perkara. Hal tantaziruna illa faqran muntia? Apakah kalian akan menunggu datangnya kefakiran yang kalian menjadi dilupakan? Mumpung masih ada kesempatan punya kekayaan, infakkan. Mumpung masih punya harta, mumpung masih punya kesempatan, sampaikan ilmu yang didapat. Sampaikan, berikan harta yang kita dapat sebagiannya. Atau tenaga kita, bantukan sebagian tenaga kita, waktu kita. Untuk kebaikan. Sebelum kita menjadi orang fakir yang dilupakan. Biasanya orang kaya itu banyak orang suka. Nah, disinilah ikhwah barakallahu fikum. Ya, bedanya teman dengan sahabat. Kalau kita kaya, orang mengaku teman kita semua. 1000 orang mengaku teman kita. Kalau sahabat, itulah yang terkadang 1000 orang lari, dia akan tetap mendekat dan bersama kita. Pahit, getir, enak, manis, dia tetap bersama kita, itu sahabat. Dengan teman, kadang semua orang mengaku teman ketika kita kaya, kita miskin, semua lari, bukan teman lagi, sudah miskin. Ketika kita mencalon, uang kita banyak, orang mau mendekat dari tim sukses kita. Begitu kita nggak sukses, kita jatuh, bangkrut, uang habis, lari semua. Tim sukses kita kemana? Lari, melupakan kita. Itu sudah sering terjadi. Ambil pelajaran itu. Nah, kemudian yang kedua kata beliau, awhinan mut'hiya, atau kekayaan yang membuat engkau melampaui batas. Jangan nunda-nunda. Nanti kalau sudah kaya, begitu kaya, kaya korun, melampaui batas. Jangan. Jadi kita jangan berinfak karena kita nunggu kaya. Tapi berinfaklah semampu kita. Miskinnya sedikit, kaya banyak. Itu. Atau yang ketiga, Bila sampaikan maradan mufsida, atau engkau nunggu sakit yang merusak dirimu, membinasakanmu, baru mau sadar setelah sakit. Nyesel deh, kemarin waktu sehat aku gak mungkin ini, sekarang apa dia, ya Allah saya sakit gak mampu lagi. Ya kemarin sehat, sekian lamanya, sekian tahun kamu diberi sehat, gak pernah kau gunakan untuk beramal soleh. Begitu sakit, hancur badanmu sudah. Ya, artinya badan sudah tak bisa lagi digerakkan, kaki gak bisa berjalan, terus mulut bengkok, gak bisa lagi bicara, mata pun gak bisa lagi berkedip, karena separuh mati, separuh lihat, separuh gak. Nah, bila mindali. Jadinya, jangan tunggu begitu baru mau beramal. Atau yang keempatnya, haraman mufnida. Ya, mufnida. Mufnidan. Jangan engkau menunggu kaya, menunggu tua, renta, sehingga engkau menjadi kus dan tak berdaya. Jangan. Terus taubat, masih muda. Kejar waktu dunia. Kejar dunia. Waktunya habis untuk mencari dunia. Begitu sudah tua, renta, kurus, tak berdaya, pikun memang tak lagi bisa apa-apa, jangan nunggu itu baru engkau mau taubat. Belum tentu bisa taubat. Maka beringatkan, jangan tunggu tua. Aw mautan mujizah, atau janganlah kau menunggu kematian yang menyergapmu tiba-tiba datang. Mati tiba-tiba. Baru engkau berkata, seperti Allah kata dalam Al-Quran, hatta idza ja'a ahadumul maut qala rabbi irji'un. Sehingga ketika datang kematian pada seorang di antara mereka hanya mampu berkata, ya Allah Rabbku, kembalikan aku ke dunia, kembalikan aku hidup saat ya Allah, la'alli a'malu shaliha fi ma taraktu, agar aku bisa beramal soleh, melakukan apa yang kutinggalkan dulu. Lihat ikhwah, kita waktu sebentar saja, kembalikan sesaat saja, baru mengaku betapa pentingnya waktu dia sesaat, kesempatan dia sekali saja. Kembalikan sebentar ya Allah, aku akan taubat, aku akan beramal soleh, yang aku dulu belum lakukan. Subhanallah, apakah kita yang diberi waktu panjang, rasa masih banyak waktu, besoklah, lusalah, pekan depanlah. Subhanallah, emang kau jamin waktu kita akan dapat banyak itu? Jangan ikhwah, kaum muslimin rahimakumullah. Atau harta kita nunggu nanti kaya. Amin, nunggu nanti panen kedua. Nunggu panen ketiga, padahal panen ini sudah bisa kita zakat. Tunggu nanti panen lagi, padahal berikutnya kena wereng, kena hama, gak bisa panen kayak yang kemarin. Nanti panen berikutnya lebih hancur lagi, sehingga zakatnya lewat. Itu aja. Maka Allah kata, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut. Infakkan sebagian hartamu. Kata Allah Ta'ala, sebelum datang kematian menghampirimu, sehingga hanya mampu berkata dirimu, kalau mati sudah datang tiba-tiba menyergapku. Apa katanya? Rabbi naula akhartani ila ajalin qarib, fa'asaddaqa wa'akum minas salihin. Engkau hanya mampu berkata, ya Allah Rabbku, kembalikan aku sebentar, tunda kematian saat aku akan sadaqah. Aku akan jadikan diriku orang salihin. Jangan seperti itu. Wah, ma'asalam sini rahimah rahimahkum Allah. Tidak seperti itu. Sungguh. Atau yang berikutnya, ya, awid dajjal fasyaru ghaibin muntabah. Yang keenam, janganlah engkau menunggu dajjal muncul. Karena itu perkara gaib yang itu. Sejelek-jelek perkara gaib yang itu. Entah kapan muncul dajjal. Tapi itu seburuk-buruk yang kita tunggu. Jangan tunggu. Cepat beramal. Sebelum datang fitnah dajjal. Khawatir dajjal datang kita terpengaruh fitnahnya. Walhamdulillah. Nas'alullah sallallahu alaihi wa sallam. Kita tidak beramal soleh malah ikut kita. Alhamdulillah. Atau yang terakhir dan ketujuh. Awit sa'ah. Sa'atu adha wa amar. Ataukah engkau menunggu kiamat mau beramal? Yang kiamat itu lebih sangat mengerikan dan menghancurkan keadaannya. Tidak mungkin lagi orang beramal. Sehingga Rasulullah mengingatkan kepada kita, taubat, taubat, benar-benar taubat sebelum matahari terbit dari tempat terbenamnya. Itu pintu taubat terakhir ditutup oleh Allah. Dan itu menjelang hari kiamat terjadi. Jangan nunggu kiamat. Ya kalau itu kiamat kubra, jangan nunggu mati. Kalau itu kiamat sughra istilahnya. Karena kita taubat, kita segerakan. Nah, di samping kita segerakan taubat, juga hindari maksiat. Sebab ini perkara yang lebih menghancurkan kepada kita semua. Dan ya fila barakallahu fikum, sungguh kita di dunia ini. Beliau pernah Nabi mengingatkan kepada kita. Seperti yang disebutkan dalam hadis Ibnu Abbas tadi. Ibnu Umar radhiyallahu anhu tadi. Makanya beliau katakan dalam ucapannya beliau selanjutnya. Ya. Fa innaka la tajri ya abdallah masmuka hudan. Kata Ibnu Umar radhiyallahu anhu, sungguh engkau wahai hamba Allah tidak tahu apa namamu besok. Apakah masih disebut seperti sekarang namamu? Atau besok engkau sudah berubah menjadi mayit? Itu yang kita tidak tahu. Hingga kata Imam Mujahid, rahimahullah ta'ala, wa'id nafsaka min ahlil kubur. Siapkan selalu dirimu untuk menjadi penduduk kubur. Artinya persiapkan amal-amal soleh untuk persiapan bekalmu ke alam kubur. Nah, karena kita tidak tahu kapan diri kita akan dikubur. Dan ikhwila barakallahu fikum ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis dari Abdullah bin Mas'ud, pernah satu hari anna arabiyan qal, seorang badui datang dan bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, man khairun nas, siapakah manusia paling baik itu? Man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Orang yang paling baik itu yang panjang umurnya dan bagus amalnya. Panjang umur tapi bagus amalnya. Itu yang bagus. Nah, kalaupun kita pendek umur dan bagus amalnya juga tetap. Kenapa? Yang Allah nilai kebagusan amal bukan banyaknya semata. Lihat firman Allah, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Alladhi khalaqal mauta wal hayat. Dialah Allah yang menciptakan al maut, al hayat, mati dan hidup mengenai kita, diri kita manusia. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk menguji kalian siapa di antara kalian yang paling baik amalnya. Nah, ma'asyiral muslimin ikhwan fiddin rahimin rahimakumullah, sebagai penutup barangkali perjumpaan kita kali ini, kami sampaikan tuh hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, di mana beliau menghabarkan kepada kita apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW dalam hadis Imam Al-Hakim dan Sahih Al-Hakim. Anna Rasulullah SAW maqal rajulin wa ya'idhuhu. Bahwasanya Rasulullah SAW beliau pernah memberi nasihat seseorang. Ketika minta nasihat, dan dia nasihat seperti ini. Ightanim khamsan qabla khamsin. Kau gunakan sebaik mungkin kesempatan yang lima sebelum datang lima perkara. Yang pertama beliau sampaikan, syababaka qabla haramika. Waktu mudamu gunakan sebaik mungkin, semaksimal mungkin untuk melakukan kebaikan-kebaikan sebelum datang waktu tuamu. Sebab orang yang muda lebih sempurna tentunya amalnya dibanding orang tua sudah pikun memang, apalagi ya kekuatannya sudah tidak seperti orang muda. Yang muda-muda mestinya jangan kalah sama yang tua. Ya, yang tua aja masih mampu sholat ya malam, sholat lima waktu berjamaah ke masjid, yang muda malas atau memang tidak ada semangat, jangan. Yang kedua, sihataka qabla saqamika. Gunakan sehatmu semaksimal mungkin sebelum sakitmu. Itu yang beliau pesankan. Mumpung sehat, gunakan. Karena akan berpindah kesehatan kita pada yang lain atau berubah. sehat sekarang, besok mungkin datang sakit. Atau lusa sakit. Kita tidak tahu. Gunakan semaksimal mungkin. Kemudian yang ketiga, hayataka qabla wa ghinaka qabla faqrika. Waktu kayamu sebelum fakirmu. Gunakan maksimal mungkin kekayaanmu. Mumpung kau masih ada kecukupan makan untuk keluargamu, sisihkan sebagian untuk fakir miskin, tetanggamu, saudaramu, dan yang ada di sekitarmu. Pikirkan mereka, jangan kau pikir diri sendiri, apalagi musim-musim begini. Banyak tetangga kita kekurangan, sampaikan pada mereka, hajat mereka, penuhi. Jangan sampai kita ini kekenyangan, tetangga kita kelaparan. Sungguh, itu bukan orang mukmin seperti itu tipenya. Ya, membiarkan keluarganya, anaknya menangis kelaparan, kita anaknya, sampai dibuang-buang makannya. Jangan. Jangan. Dan jangan nunggu basi baru dikasihkan. Daripada basi, kasihkan. Jangan. Mumpung masih hangat, kasihkan. Musim masih segar, kasihkan. Ya. Terus, berikutnya. Yang ketiga, yang keempat, wa faragha qabla shughlika. Waktu luangmu sebelum sibuk dirimu. Mumpung masih ada luang. Tapi kadang kita, ya, waktu luang banyak di malam hari dipakai tidur. Gidana waktunya kerja, nanti tidur lagi pula. Jangan. Waktu luangmu, sempatanmu, gunakan sebelum sibuk. Dan yang terakhir, yang kelima, wahaya tata qabla mautika, gunakan hidupmu sebelum kematian. Ma'asalam muslimin, ikhwani fiddin, rahiman rahimakumullah. Demikian yang Allah sampaikan kepada kita. Apakah dengan nasihat seperti ini masih belum tergugah hati kita? Sedangkan Allah sudah memanggil, alam ya'ni lilladzina amanu an tahsya'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqq fa yakunu kalladzina utul kitaba min qabl fatala 'alaihimul amad fa qasat qulubuhum wa katsirun minhum fasiqun. Ini ayat menegur kita, apakah belum datang saatnya bagi kalian orang-orang yang beriman untuk tunduk hati-hati kalian terhadap nasihat Allah, kenyataan Allah, ayat-ayat Allah, dan apa yang Allah turunkan dari kebenaran. Atau untuk ibadah berzikir kepada Allah dan tunduk pada apa yang Allah turunkan dari kebenaran. Jangan kalian menjadi seperti mereka orang-orang yang Allah beri kitab sebelum kalian. Apa yang terjadi pada mereka? Sudah lama waktu mereka ditinggal mati oleh para nabinya, lalu keras hati mereka, jadilah mereka kebanyakan fasik. Wal'iyadzubillah. Demikian ya fila barakallahu fikum, mungkin yang bisa kami sampaikan sebagai nasihat dalam pertemuan kali ini. Semoga harapan kami, kita semua selalu mendapatkan perlindungan dan penjagaan dari Allah. Makanya kita berdoa kepada Allah seperti doa yang diajarkan Rasulullah SAW. Allahumma inni a'udzubika min zawali ni'matika. Ya Allah, aku berlindung padamu dari hilangnya kenikmatan-kenikmatanmu yang kau anugerahkan padaku, wa tahawuli afiatika, dan dari berubahnya kesehatan yang kau berikan padaku, wa fujaati nikmatika, dan ya, tiba-tiba datangnya bencana darimu, tiba-tiba datang azabmu, aku berlindung darinya, ya, kita berlindung darinya, wa jami sahotika, dan segala perkara yang membuatmu marah, ya Allah. Kita berlindung dari perkara ini semua. Semoga Allah lindungi kita. Allah berikan kekuatan kita untuk menjadi mukmin yang kuat, semangat selalu ibadah kepada Allah sampai akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf bila ada khilafan kekurangan, tentunya dari kebodohan kami. Sebagai insan kita banyak ada kekurangan. Kita mohon diluruskan dan dinasihati. Adapun benar dari Allah Ta'ala mutlak, maka kita ikuti. Barakallahu fikum. Jazakumullah khair. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.